Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan, pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana cara dipotongnya tangan seorang yang mencuri. Batasnya mana? Jadi potong. Qala al-Imam Nawawi fi syarihihi li Sahih Muslim, disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Dinukilkan ucapan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik dan jumhur para ulama yang menyebutkan tentang tuqta'u al-yadu minar rusghi. Dipotongnya tangan pencuri itu minar rusghi. Apa itu rusghi? Pergelangan ini. Mafsal, pergelangan tangan. Bukan sini. Bukan saat ini namanya lengan, bukan situ, tetapi maghsa'a rusu wa huwa mafsal bainal kaf wadhira', yaitu persendian yang menjadi batas antara telapak tangan dengan lengan kita. Di sini berarti rusuh bahasa Arabnya. Qala al-Imam al-Qurtubi qala al-kafah. Kaf, kaf itu telapak tangan. Tentunya kalau kesini bukan lagi kafah namanya. Ini namanya lengan, kalau ini adalah kafah. Lu mengatakan tuqta al-yadu min ar-rusghi. La kama yaf'aluhu ba'd al-mubtadi'ati min qat'i asabi' al-yad. Dipotongnya tangan adalah sampai pada pergelangan yang memisahkan telapak tangan dengan lengan, bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian al-bid'ah memotong sebagian dari jari jemari. Dipotong jari dua atau tiga, dibiarkan yang lainnya. Itu tidak seperti itu. Yang benar adalah dipotongnya sampai pada pergelangan tangan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekali lagi, dipotongnya tangan seorang pencuri dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Qala syekh, idza tawafarat asyurut, apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang tadi kami sampaikan, wajib al-qad'u, maka wajib untuk dipotong tangannya sang pencuri itu. Caranya adalah dengan quti'at bihi sarik atau quti'at yadu sarik al-yumna, dipotong tangan yang kanan terlebih dahulu, bukan dua-duanya, salah satunya, yakni dimulai dari tangan kanan. Hilang tangan kanan. Karena akibat apa? Dia mencuri. Yang lebih dari nisab dan telah terpenuhi syarat-syarat yang tadi kita telah membacakannya. Minafsalil kaf. Dari pergelangan tangan. Caranya bagaimana? Tentunya dengan, karena di kita ada kedokteran, ada ilmu tentang hal itu, maka ilmu tersebut dipakai. Tidak dengan apa sembarangan. tetapi dengan menggunakan ilmu kedokteran. Di antaranya beliau menyebutkan wabatul qat'i tuhassam yadus syarik bikayha binar. Setelah dipotong tangan tersebut lepas. Kan di sini ada urat nadi dan urat-urat darah yang lain. Akan terpancar darah kalau seandainya tidak langsung diamankan. Bagaimana cara pengamanan saluran darah-darah tersebut setelah dipotong tangan? Maka kata beliau, dengan menggunakan kayi binar, dicos dengan api, dengan bara atau besi yang panas begitu, bahasa kitanya seperti orang yang sunat apa, dengan menggunakan laser. Itu bukan sinar laser itu hakikatnya, tetapi besi yang dipanaskan, kemudian dipotong kulitnya kemaluan tersebut. Nah, ketika dipotong akan mengeluarkan darah. Ketika keluar darah tersebut, maka dicos bagian-bagian urat-urat yang memang itu keluarnya darah dari situ, dalam rangka untuk mempercepat kesembuhan dan tidak mengeluarkan darah yang begitu banyak. Atau dengan cara yang lain, au ghismuha fi zaitin mu'alla atau mughalla, dicelupkan tangan tersebut setelah dipotong, ghismuha ke zait minyak yang sedang mughalla. Apa? Mendidih bahasa kitanya. Sedang mendidih. Masukkan. Ya tidak semuanya pak digoreng apa? Ya tidak, hanya untuk sekedar supaya bagian yang terpotong itu segera sembuh. Kita tidak menganiaya, kita hanya menegakkan hukum had, bukan kita ya, pemerintah. Jangan salah paham, kita nanti kita yang menegakkan lah, bukan. Ini yang melakukannya adalah pemerintah. Ketika pemerintah tidak melakukannya, maka kita tidak menegakkan yang seperti ini. Itu antara Allah dengan mereka, mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang berkewajiban menunaikannya. Au ghairu dzalika min alwasail lati tuqafu nasudam. Atau dengan cara apapun silahkan, yang penting terhenti pancaran darah itu. Terhenti pancaran darahnya. Cucuran darahnya itu terhenti. Apakah dengan dicos begitu dengan laser atau yang semisalnya, atau dicelupkan langsung begitu dipotong, celup masuk ke zat yang sedang mendidih, tentunya sakit. Ya namanya aja hukuman pak. Kalau nggak sakit dia bukan hukuman. Tapi itu dalam rangka untuk menghentikan aliran darah. Kalau seandainya ada cara yang lebih baik, lebih rahmah, maka dihentikan dengan cara itu. Semisal seperti contohnya, setelah itu semuanya dilakukan, tuj'alul jarhu bimindil, tutup lukanya dengan kain kasa. Ini bukan penganiayaan, ini hukum had. Maka ditutup dengan kain kasa, diobati supaya lekas sembuh, hatta liyata'aradu al-maqtu' bitalaful halak, agar supaya bagian anggota tubuh yang dipotong tadi yang sudah mengeluarkan darah itu tidak membusuk dan kemudian orangnya binasa. Karena kalau dibiarkan membusuk, kemudian bisa terjadi potong-potong-potong atau bahkan bisa mati. Penyakit yang namanya saraton bisa masuk lepra atau yang semisalnya itu membusuk kemudian orangnya mati. Hadirin yang dimuliakan, faida ada syariku la saraqah, kalau sudah dipotong tangan yang kanannya tetap dia masih mencuri. Memang watak ini pak, orang mandeknya gurung dipetak, ini watak mencuri lagi, ketahuan. Lebih dari ini sob, syarat-syarat tadi sudah kita sampaikan terpenuhi. Wah kamu nyuri lagi. Ya sudah, apa yang dipotong? Saniyah uktu' rijlal yusra, untuk kedua kalinya dipotong kaki sebelah kirinya. nyilang. Tangan kanan, kemudian kaki kiri. Kalau nyuri lagi, maka tangan kiri. Nyuri lagi, kaki kanan. Buntung empat-empatnya sudah. Mungkin nyuri lagi, Pak? Hah? Mungkin? Mungkin. Disebutkan dulu zaman salaf, seorang yang sudah dipotong kedua tangannya dan kakinya masih tetap mencuri. Karena memang profesinya pencuri. Mencuri dandang. Tahu dandang bapak-bapak? Tempat untuk masak. Yang terbikin dari tembaga dan harganya mahal itu. Ketika ditangkap, dia berdalih. Gimana saya mencuri? Ini kan sudah dipotong semuanya. Oh iya ya. Gimana mencuri orang ini? Tapi orang menyaksikan dia mencuri. Ini yang repot. Ada saksi. Ada satu siasat. Maka diperintahkan kepadanya, kamu gak mencuri? Iya saya gak mencuri. Gak terbukti. Ada saksi tapi. Cuman bingung dalam membuktikannya. Kemudian diberitahukan padanya, ya sudah kalau kamu gak mencuri, barang ini untukmu, silakan bawa. Tanpa ada kesadaran dari dia, dia senang sekali. Barang itu jadi miliknya. Maka dia masukkan lengannya ke dalamnya, dan dia angkat, dan dia bawa pergi. Nah begitu kamu mencurinya. Ketahuan, begitu kamu cara mencurinya, konangan. Nah, akhirnya selesai sudah nasib dia. Tidak disebutkan kemudian dipotong apalagi karena gak, sudah empat-empatnya. Apa lehernya dipotong? Ya tidak. Nah, tetapi itu menunjukkan bahwa orang mencuri bisa saja. Mencuri tangan-tangan sudah dipotong, mencuri lagi. Bisa terjadi. Karena itu hukum syar'i dikatakan sebagai hukum. Karena akan ada orang yang melanggarnya. Kalau motong sekali, tangan kanannya dipotong. Mencuri lagi, motong sekali saya ulangi. Mencuri sekali, tangan kanannya yang dipotong. Mencuri lagi, kaki kirinya yang dipotong. Sampai pada mata kakinya dipotong. Pergelangan di situ, potong. Mungkin mencuri lagi, mungkin. Maka tangan kirinya dipotong. Wa hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang bagaimana kalau seandainya yang dicuri ikhlas? Konangan A mencuri berapa? 10 juta. Oh, 10 juta sudah di atas nisab. Sudah belum? Sudah itu. Rubut dinar atau 3 dirham. Datang ngaku saya yang mencuri, kamu iba dengannya. Ya sudahlah, itu untukmu. Tidak ditegakkan hukum had, itu untukmu sudah. Sana bawa pergi, buatmu sama keluargamu, kamu lagi butuh. Itu boleh? Boleh. Kita bacakan di sini dalilnya. Yajuzu hibatu syai' al-masruq lis-sariq. Boleh pemilik barang yang dicuri untuk menghibahkan kepada sang pencuri. Ya tentunya melihat siapa pencurinya, Pak, maling beneran, profesinya tukang pencuri, memang pencuri handal kelas kakap. Ya hukum saja dia supaya dia jerak. Tapi ketika ada orang yang mencuri, karena memang kadangkala karena kebutuhan, kita mengenali ini. Oh, kamu yang nyuri ya? Kenapa kamu mau nyuri? Iya, saya lagi butuh banget ini dan sebagainya. Iba kamu dengannya. Kalau engkau laporkan ini kepada pemerintah, penguasa, sah-sah saja tangkap ini orang. Dia mencuri. Ya tentunya boleh saja karena engkau melaporkan pencurian. Tapi kalau engkau ikhlaskan, engkau berikan padanya, maka itu pun hal yang baik. Wa'ful masruq anhu. Engkau maafkan dia. Dan engkau berikan harta yang dicuri kepada sang pencuri tersebut. Namun ini catatannya adalah qabla raf'ul amri lil hakim. Sebelum urusan ini curi-mencuri ini diangkat ke hakim. Kalau sudah diangkat ke hakim, sudah divonis memenuhi syarat yang tadi kita sampaikan, kemudian engkau mencabutnya, oh enggak, jangan, saya maafkan, saya berikan itu, oh enggak boleh, terlambat sudah engkau. Tetap harus ditegakkan hukum had, karena adalah hakul Islam, haknya Islam. Beda dengan kalau apa al-qisas, hukum nyawa dengan nyawa, di situ ada kesempatan diat. Kalau ahli warisnya memaafkan dan meminta untuk membayar diat, maka membayar diat. Diat itu berapa harganya diat? 100 unta. Kalau engkau tidak bisa membayar diat, maka hukumnya adalah qisas, dipenggal kepalamu karena engkau membunuh. An-nafs bin nafs. Tapi keluarga memberikan dua opsi. Opsi pertama, kalau kamu hukuman pertama adalah qisas, dipenggal kepalamu karena engkau membunuh. Atau yang kedua, kamu bayar diat 100 unta. Ini dia. Maka dia membayar diat 100 unta. 100 unta itu kalau 1 unta itu harga sapi sekarangmu 20 juta. 100 itu berarti berapa, Pak? 2 miliar begitu ya. 2 miliar diatnya. Sebagaimana beberapa kasus di negeri Saudi, orang Indonesia dihukum qisas, ternyata keluarganya memaafkannya dan harus membayar diat berapa? 3 miliar kalau enggak salah. Atau 2 sekian, karena harga unta itu macam-macam. Kayak harga sapi di negeri kita macam-macam. Ada yang 20, 25, 26. Hakata kaum muslimin. Kalau seandainya ahli warisnya sudah saya maafkan, al-afu, dimaafkan, tidak bayar diat, tidak boleh dikisas, boleh. Tetapi kalau dalam perkara as-sarik, pencurian, ketika belum diangkat ke hakim, boleh dimaafkan, boleh diikhlaskan. Tapi kalau sudah diangkat ke hakim, diproses hukumnya dan terbukti dia yang mencuri, memenuhi syarat-syaratnya, maka ditegakkan hukum had padanya. Kita bacakan di sini keterangan. Amida wasalilaihi. Adapun apabila permasalahan itu telah sampai kepada hakim, fala, maka tidak boleh dihentikan prosesnya. Li hadithi Safwan ibn Umayyah fi syarik alladhi akhadha ridahu min tahti ra'sihi. Ini berkaitan dengan kisah seorang pencuri yang mengambil ridanya dari bawah kepalanya. Rida itu kadangkala harganya mahal. Lebih dari 3 dirham. Nisab paling bawah di 3 dirham atau rubuk dinar. 600 ribu sekian kalau bahasa. Kalau tadi kita gambarkan dengan rupiah. Yang namanya di izar, wadithar, atau barang-barang kadang-kadang nilainya 1 juta, 2 juta. Itu di atas nisab. Kejadian di zaman itu, ada seorang yang mengambil ridaknya beliau, seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Umayyah, dari bawah kepalanya. Lagi dipakai di bawah, diambil sama dia. Falamma rafa'al amri ilan nabi amar biqat'ih. Ketika hal ini dilaporkan kepada nabi dan terbukti dia yang mencuri barang, apa buktinya, bebenya ada pada dia, barang buktinya dia memang yang mencuri, langsung difonis qata'. Had, potong tangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau sahabat ini mengatakan, qala Sufyan, qala Safwan, inni a'fu wa tajawaz. Aku maafkan. Aku tidak menuntut untuk dihukum dia. Aku maafkan. Ini kejadian terjadi di waktu itu. Wa fi riwayatin qala ya Rasulullah wa lahu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya Rasulullah, barang itu untuk dia. Saya tidak nuntut apa-apa untuk dia. Lahu. Apa yang Rasulullah lakukan di waktu itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halla qabla an ta'tini bihi. Halla qabla an ta'tini bihi. Duh, seandainya ini terjadi sebelum engkau bawa sang penjeri itu kepadaku. Artinya, kalau sudah dilaporkan kepada yang berwajib dan diproses, maka tegakkan hukum. Hakul Islam ini. Kalau belum dilaporkan kepada hakim, sembunyi-sembunyi antaramu dengan sang penjuri tadi, tidak dilaporkan, maka urusanmu silakan dimaafkan. Hakata kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Hari ini diriwayatkan Imam Nasa'i, disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Riwayatul Khalil. Pembahasan berikutnya, demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.